Doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walaupun teman-teman lapar sekali, tetap baca doa ini dulu